Panggita pasal 20. Naupu itu, aku nanggita sambaa malaika na naunggari suruga. Ripalena naria kunci pevobonu lovundala todaana malani tudukan dalana. Pada ni soko na vou saurante to na betempu. Ia nanjoko ule naga itu to nyuli ulen tua. Itu mo ia to nyuli magaunu seta bara seta. Pada ule itu ni pou namo sanjobun pae kasaina. Ni tajaka na ule itu riara lovundala to daana malani tudukan dalana itu. Naupu itu ni kuncina pada ni merena pevobo lovu itu ala ule naga itu da amana mamala misubu membabagiu manusia sampai magana mo tempona sanjobun pae kasaina itu. Maliu itu ia kanara kabasaka bali sampalai. Naupu itu, aku nanggita barasaku yaungu pekatoko magau. Pada tau-tau tone katoko ribungu pekatoko itu, ni vaika kuasa membabutusi parakara-parakara. Pada nikita kuvou vayo-vayon tau na mate, ni tompo tambolona. Sabana ira batena numpangaku, Yesus mo pue ira, pada batena numpatolele tesa nualatala. Ira daavou numbasomba binata na jaa, bopi noitona, pada ira da avou nantarima tandai binata etu, rikire barari pale ira. Ira etu natuvu bali, pada no parentam pasangganingani antikristus, sanjobun pae kasaena. Etu motoniuri, pembangun tomate pamulana, tau-tau nama tentanina, da apa natuvu bali, sampe nagana mo sanjobun pae etu. Nabelompuu, bonagasa tau-tau toropaka tuvu bali, tempo pembangun tomate pamulana itu. Ira da antoto mavela pesuku to nyuli kamatea karongganina. Tapi ira kana majadi to panggeni agama to manggeni pesomba ka alatala bo Kristus. Pada ira kana mo parentam pasangganinggani ante Kristus sanjobun pae kasaena. Ane maupun mo sanjobun pae na itu magaunu seta kanar kabasaka gareara tarungguna rilogundala itu. Pada ia kana malau, membabagiu tau-tau runjung maung dunia, to mangeba alatala. Etu mo ira to nyuri gok ante magok. Magau mu seta etu, kana mpasiromu tau-tau etu, ala malau mu sipatesi. Kadea ira, eba boneri bibintalinti, daana malarabila. Ira kana marata, gariumba umbari dunia, pada membatatiku peto ontodea, to pumpara saya. Etu mungata tu nipotobe alatala. Tapi apu kana manaung gari langi, mumpalabu ira pura-pura sampe maupu. Maupu etu, magau nu seta, tonong babagiu tau pura-pura di dunia, kanar tajaka rearantasi apu, tona jela, ante batu-batu na jela. Etu mo petoo, nipantajaka binata na jaa, bon nabi topo dava no kolu. Risetu, eobengi ira kanar pandasa, sampe rika saya-saya. Naupu itu, aku nanggita saungu pekatoko magau na bula to na betena. Pada nikita kuvou to pekatoko ri pekatoko itu. Langi bo dunia na lipo sanggani ngari ngayona, sampe da amana na ria nikita mata. Pada aku nanggita tau-tau na mate nenggore ri ngayo pekatoko itu. Ira itu tau to na langa katubu na ri dunia, bo tau to naide katubu na. Tau na mate na talar yarantasi, taun tani na to na mate, pada pura-pura tau ngari peto onto mate. Ira pura-pura nenggore ringayo peka toko ala tala itu, pada buku-buku ni timpamo pada ni paresa. Riara buku-buku itu, ni tulisi pura-pura pokaingu tau-tau na mate itu. Jadi ira ni tangara, nantuki pokaingu-pokaingu ira, to ni tulisi riara buku-buku itu. Pada naria buku tanina ni timpa vou, to nyuli buku katubua. Pura-pura tau to daan itulisi sanga nariara buku katubua itu, ni tajaka riarantasi apu. Itu mo to nyuli kamatea karongganina, pesuku riarantasi apu. Naupu itu, mana ria kamatea bo mana ria peto ontomate.